Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ومن يطع رسوله فقد فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما شاء الله الحاضرين kaum muslimin حفظكم الله ngelajengaken maos penjelasan ziaratul kubur kaifa nazurul kubur kepripun kula njenengan ziaratul kubur sampun dipun sebutaken al adillah dalil saking hadis-hadis nabi alaihi salatu wassalam ingkang nyebutaken dipun syariataken ziaratul kubur lan ugi sampun dipun sebutaken pilih ziaratul kubur dipun syariataken nggih tujuan mendet pelajaran ngemut-emut akhirat ndadekaken ati niku dados ati ingkang lembut gampang nambah perkara ingkang hak lan faedah manfaat sanese al ihsan ilal mayit al ihsan ilal mayit gawe bagapik maring ngangge napa? Ngangge salam. Ngangge ndongakaken. Ugi njalukaken pangapura. Nggih, kula bali malih. Tujuan ziaratul kubur, tujuan ziaratul kubur niki wonten kalih. Tujuan ziaratul kubur niki wonten kalih. Pertama ziarah kubur niki manfaati tiang sing ziarah ket mendet manfaat napa manfaate kemutan mati nggih dan mati tiang ingkang ziarah kubur dados saged ngemut-emut ngeling-eling pilih tiang niku bakal mati maka nek pun mati imma ilal jannah wa imma ilan nar anak kalane tiang niki mlebet teng surga lan anak kalane tiang niki mlebu teng neraka. Ini tujuan utama ziarahku. Manfaati nge tiang sing ziarah. Paham? Napa manfaati tiang nge tiang sing ziarah? Wow. Sing ziarah niku dadi kelingan mati. Sing ziarah niku dadi kelingan akhirat. Wong kabeh bakal mati. Lah mangkene pun mati ngrika anakalane penduduk surga lan anakalane penduduk neraka. Nah mek mun ngertos kaya niku berarti tiang sing ziarah niki makin ningkataken kebagusan. Ningkataken amal saleh. Lan berupaya, berusaha ninggalakan amal-amal ingkang boten soleh. Iki manfaat nggih sinten? Nggih, sing ziarah. Nggih sing ziarah. Manfaat ingkang nomor kalih ziaratul kubur naf'ul mayyit wal ihsan ilaih. Ziaratul kubur manfaati ge mayit ziaratul kubur gawe apik maring si mayit. Pripun carane? Bissalam, bissalam alaih, kelawan ngucapaken salam. Salam apik mboten? Ya nalikane kula njenengan salam maring wong-wong sing urip, sebab niku disyariataken. Onten manfaatnya mboten nggih sing urip. Onten. Onten ditongakaken men selamat. Ditongakaken men sehat, ditongakaken men selamat agamane, men selamat dunyane, men selamat fisike lan sanese. Niki fungsi manfaat napa? Salam. Sebab salam niki di syariat kenalikane ziaratul kubur kanthi pinten-pinten riwayat hadis-hadis singang samun kita sebutaken lan lafat-lafat salam, zikir-zikir salam nalikane ziaratul kubur nggih pernah-pernah. Assalamualaikum daro qaumin mukminin wa inna wa iyyakum wa ma tu'aduna ghadan muajjalun wa inna insyaallah bikum lahikun. Allahumma ighfir li ahli. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahikun. As'alullah lana walakumul afiyah. Assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin wa insyaallah bikum lalahikun. Iki stoyo lafat-lafat apa? Salam. Berarti manfaat mboten? Manfaati salam niki manfaati nggih sinten? Nge si mayit. Terus tiang sing ziarah kubur ndongakaken maring sinten? Mayit. Nge supaya ulih rahmah, supaya ulih kebagusan, supaya ulih niki, supaya ulih niki. Wal istighfar. Jalukaken ampun. Allahumma ighfirlah, Allahumma ighfirlaha, Allahumma ighfirlahu. Nek waton laha misalnya ziaratul kubur kenging njalukaken apa? Ampura. Ananging ingkang saged pikantuk manfaate tiang ingkang ziaratul kubur niku nek sing diziarahi muslim. Nek sing diziarahi niku muslim. Sing mati bau muslim. Sebab nek mboten muslim jenengan salam di samping mboten kenging nggih niku mboten faedah mboten manfaat jenengan ndongakaken mboten faedah mboten manfaat jenengan jalukaken pangapura nggih tiyang sing mati nang kahanan kafir mboten manfaat. Terus khusus sing saged angsal manfaate ziaratul kubur niki tiyang Muslim. Mati nang kahanan Islam. Pripun? Onten keyakinan-keyakinan sanes. Contoh. Barang sering ziarah kubur nang mereka khusus niki wali misale rezekine dadi lancar, pangkate dadi mundhak, dihindaraken sekang bencana, terus sing ora duwe anak dadi duwe anak, terus napa malih pripun niku keyakinan-keyakinan sing ngene niku. Nah nggih nggo dagang dadi laris. Nyata mboten sih? Oh, apa nggih? Oh, keyakinane terbukti ngaten nggih. Kula tanggal drin, ziarah kuburan niku carane salah napa bener? Nggih kula tak drin. Lagi kalau tak tanggal drin, cara ziarah kuburnya bener. Sing diziarahi niku kuburan muslim. Sing nalikane ziarah niku gunakaken ziarah-ziarah sunnah. Cara ziarah ingkang masyru'ah. Cara ziarah ingkang dipun syariataken. Nggih, mangke dipun sebutaken cara ziarah sing leres nggih. Terus ing dalam ziarah niki wau mboten duwe keyakinan mayit bisa awe manfaat. Kayane niku napa pripun? Wow, ziarah. Terus termasuk cara ziarah niku boten duwe keyakinan donga nang panggonan kuburan mau luwih mustajab tenimbang liyane. Boten duwe keyakinan kaya niku. Lagi boten duwe tekse ziarah niku bener. Ampun ujare. Nggih tegese niku bener-bener ziarah masyru'ah, ziarah kubur niku sesuai sunnah. Nggih. Mboten duwe keyakinan misal ngaten nggih. Donga nang kuburan mau luwih mustajab. Dongane maring Allah. Ning milih napa? Kuburan iki. Mboten duwe keyakinan kaya niku. Wonten boten duwe keyakinan werni-werni. Sing diziarahi niku dipilih mboten napa asal-asalan? Dipilih. Nggih, sesuai konangan iki. Nggih. Nang apa kok mau milih teng Jawa Timur? Nggih. Nah. Wallahu taala alam. Nek niku cara-cara ziaratul bid'ah, ziarah niku carane bid'ah, bahkan mungkin sebagian niku ngantos tingkatan jaluk maring penghuni kuburan utawi mboten jaluk, jaluke maring Allah ning duwe keyakinan teng panggonan niki nggih, niki diyakini niki lebih mustajab tenimbang donga teng panggonan sanes nggih. Niku dikhawatirkan tiang niki sek dilulu. Napa? Di lulu. Jadi ngelakoni salah, keliru, bid'ah, bahkan mungkin tingkatannya syirik, ning lancar kayak niki lho. Niki dikhawatirkan di lulu niki dia. Lagi di lulu niku nggih diantaranya di rezeki dadi lancar, rezekine dadi niki. Niki dikhawatirkan mangke jangan-jangan niki tiyang di lulu. Dheweke duweni keyakinan salah, penyimpangan, kekeliruan, nggih. Khurafat-khurafat lan sanese lancar. Niki dikhawatirkan niki tiyang apa? Sekti dilulu. Dene seniki murni ziaratul kubur. Cara ziaratul kubure niki sesuai syariat, boten nyimpang, blas boten nyimpang. Tepat. Ziaratul kubur syar'i. Ziaratul kubur syar'i minal a'malis sholihah. Kelebu amal napa? Soleh. Sebab Nabi perintah. kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fasuruha. Perintah sinten ziyaratul kubur? Perintah Nabi. Dados nek kula njenengan nglampahi ziyaratul kubur, kula njenengan ngamal napa? Soleh kan? Nggih ngamal soleh sebab nglakoni dawuh. Kan ngaten? Dadi kula njenengan nalikane nglakoni ziyaratul kubur ingkang syar'i, berarti kula njenengan sek nglakoni amal ingkang soleh. Lah terus misale rezekine lancar, terus napa mungkin sing ngene. Efek samping. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Nggih, makhraja lan sanese. Nggih, sebab niki amal saleh. Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Pak, apa? Nggih pinten-pinten dalil lah nggih. Pinten-pinten dalil ingkang nyebutaken amal-amal saleh, kebagusan-kebagusan niku bisa dadekaken sebab rezeki, dadekaken sebab aman, dadekaken sebab tentrem, dadekaken sebab niki, sebab niki, sebab niki. Ini soal mboten ngerti jenenge mboten masalah. Ning intine ziaratul kubur niku masyru' mboten seniki lunga to. Napa disyariatakan ziarah kubur mereka? La tusaddur rihal illa salasati masajid. Kowe kabeh aja pada nempuh perjalanan atau go ibadah kejabat lho. Nggih. Cukup ziarah kubur sing wonten sing cedek-cedek nggih. Lha niki ziarah kubure dipilih. Terus mangke duwe keyakinan teng mriku donga maring Allah nang panggonan iki. Mustajabah. Terus mangke teng mriku maca-maca tahlil, mangke teng mriku maca Quran, nggih teng mriku maca Yasin teng kuburan iki. Niki ziarah kuduk, ziarah kubur sing ghairu masruh. Lah, ning lancar wae. Lah niki dikhawatirkan niki tiyang napa? Dilulung. Wallahu taala. Nggih, terus prinsip ingkang penting dipun pahami, ziaratul kubur niku tujuane kali. Nggih, ampun ngantos nyimpang saking niki. Tujuan ziaratul kubur niku loro. Pertama, nggih, ziaratul kubur niku manfaati nggih tiyang sing ziarah. Men wong sing ziarah niku uli manfaat. Napa manfaate? Dadi kemutan pati, dadi galingan akhirat, dadi saged ningkataken amal. Wedi sengang maksiat. Sebab wong niku nek mati mangke panggone loro tok, nek ora surga. Pun. Sing nomor kalih, tujuan ziaratul kubur aweh manfaat maring si mayit. Aweh manfaat maring si apa aja njaluk manfaat maring mayit. Aja donga maring si mayit. Mayit niki didongakaken. Nggih? Didongakaken men di ngapura, men ulih rahmate Allah, men dijembaraken kubure. Niki manfaati nggih sinten? Si mayit. Si mayit. Niki kalih niki nggih, intine. Intine kalih niki. Pun niki nggih, jelas kita tingali hadirin hafizakumullah. Kita tingali cara ziaratul kubur ingkang dipun syariatakan. Yusannu assalam alal amwat waddu'a lahum inda dukhul. Dianjurakan, disunahkan uluk salam maring mayit. Mayit sisi napa pinten-pinten mayit? Kabeh napa mung siji kakine tok misal. Hah? Nggih kabeh sing wonten teng mriku. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahikun. As'alullah lana walakumul afiyah. Nggih, terus salam nggih kabeh. Nane kuburane mung siji tok nggih. Angin jenengan ziarah kubur sing dikubur niku teng mriku wong siji tok. Berarti kan mboten kabeh nggih. Wong kursi siji sih. Nggih kabeh niku siji tok. Siji tok. Nggih mboten masalah. Walaupun siji nggih ngangge lafat assalamualaikum nggih saged assalamualaikum. Kan mungkin kuburan anyar sih. Nembe dibukak niki lahan. Nembe setunggal sing dikubur teng mriki. Perkara ingkang perlu dipun gatekaken dening tiang ingkang syaratul kubur iku mboten jagongan-jagongan teng mriku. Mboten gelari kelasa teng pundi? Teng kuburan. Adamul julus alal qabri. Adamul julus alal qabri. Ora jagongan nang dhuwuring kuburan. Nggih mboten mesti cukup, nggih pokoke kuburan iku dudu panggonan kanggo jagongan. Dan iki kekeliruan sebagian tiyang nggih. Karo medang, karo ngerokok. Nggih, bar minggiri sih nang kuburan. Nggih terus jagongan teng mriku, ngerokok-ngerokok teng mriku, medang-medang teng mriku. Niki kesalahan. Penghinaan berarti kan? Nggih napa nggih? Nggih wong niku kuburan dijagong-jagongi, ditok-itok, di dapat nggo jagongan lah. Nggih. Niki mboten kenging sing ngene. Ngadamul julus. Nggih, sebab wonten larangan saking Nabi alaihi salatu wasalam, la tusallu ilal kubur wala tajlisu alaiha. La tusallu ilal kubur. Kowe kabeh aja pada salat ngadep maring kuburan. Nah, seniki sebagian masyarakat uleh gawe masjid nang kuburan. Uleh gawe masjid nang kuburan. Sebagian sanes semale uleh ngubur nang masjid. Iki loro-lorone mboten kenging niki. Gawe masjid kuburan di kaya masjid nggih mboten kaya. Ngubur wong. Nggih. Teng pundi? Teng masjid. Nggih mboten. Pripun? Nah, niku kekeliruan. Nggih dikhawatirkan. Mangke wong niku pada sholat ngadep maring napa? Nggih mboten dikhawatirkan, pan nyata nggih. La tusallu ilal kubur wala tajlisu lan kowe kabeh aja badan jagong alaiha nang dhuwuring kuburan. Jelas? Dadi nggih. Mboten tentu nalang penghalang napa-napa. Nggih. Larangan. Kejapa nek untuk temboke. De. Mboten tembok selain masjid. Pager. Lah ngene pun mangga teng pundi mawon. Nggih. Nek niku dihindari salat teng mriku. Nggih. Pembahasan selanjutipun ada mutawaf haulal qabri. Ada mutawaf haulal qabri biniyati taqarrub. Mboten kenging. Tawaf muteri kuburan. Tujuane taqarruban ilallah. Nek niki kayane jarang mbok nggih. Kiai wonten? Maksudnya kuburan iki kiai napa kiai sing? kiai ziarah kubur tenggen wali. Tenggerika kiai ne ngelilingi kuburan. Tawaf ping pitu. Duko ping pinten. Ping pitu. Mate saben-saben putaran niku wonten dongane. Persis kaya dene tawaf teng pundi? Ka'bah. Benah jenengan ngerti napa? Oh, cita. Adamu at-tawaf haula al-qabri. Boten kenging tawaf. Sebab tawaf niku khusus nggih teng Ka'bah. Tawaf nggih. Tawaf sing tujuane niku taqarrub ila Allah. Niki mboten kenging teng pundi mawon kejaba Ka'bah. Pengendikanipun Allah Azza wa Jal wal yattawafu bil baitil atik. Monggo kowe kabeh pada tawafa bil baitil atik nang Ka'bah. Nek wonten tiyang tawaf keliling ngaten nggih muteri napak sing tujuane taqarrub nggih niki mboten kenging kejaba teng Ka'bah. Nggih, misale teng Jogja niku wonten benteng. Benteng Jogja nggih. Jogteng wetan, Jogteng kulon, mangke wonten Jogteng kidul. Napa? Lor wonten mboten? Kok anane Jogteng wetan kali kulon tok nggih. Jane sing sebelah lor wonten mboten sih? Mboten wonten nggih? Hah? Kidul kidul tok nggih. Wetan kulon ngaten niku tok. Nah misalnya niku ngelilingi dalan niku diniati takruban takruban ilallah boten kenging. Sebab tawaf niku namung teng pundi? Ka'bah. Ini yang jenengan olahraga ngelilingi benteng boten duwe tujuan takrub semata-mata men sehat. Wah niki labak sabi. Boten napa-napa. Mungkin sebagian tiang sebab ngeramataken watu gede. Nggih, ngeramataken watu gede, watune dipager-pager ngaten. Niki mungkin sebagian tawaf keliling. Nggih? Keliling. Duwe tujuan apa? Men sugih misale. Duwe tujuan apa malih, napa malih, napa malih mungkin sing ngene. Mboten kenging. Sebab tawaf niku namung teng Ka'bah. Pripun nek latihan niku? Nggih, nggih, nggih, latihan. Wallah alam. Nggih, kula dereng saged jawab niki. Nggih. Wallah alam. Napa kudu kaya niku napa nggih nek latihan? Wallah alam. Niku perlu fatwa. Nggih. Kenging mboten damel Ka'bah-Ka'bahan barang niku kan? Wallah alam. Butuh fatwa. Wallah alam. Mungkin nonton negeri fatwa-fatwa ulama kaitan pun dengan masalah ini. Wallah alam. Perkara senese malih ingkang perlu dipun gatekaken dening tiang ingkang ziaratul kubur adamu qiraati syai'in minal Quran fil makbarah. Adamu qiraati syai'in minal Qur'ani fil makbarati. Ora maca-maca apa bae sekang Al-Qur'an nang kuburan. Wala Fatiha, wala An-Nas, wala Qul Huwallahu Ahad, wala Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Ribon? Maksudnya? Kuburan teng masjid wonten pengecualian apa mboten? Oh nggih. Iki hadis larangan ngubur mayit teng kuburan. Napa? Teng masjid utawa gawe masjid nang kuburan. Terus dihubungaken kalian kuburane Nabi alaihi salatu wasalam. Nggih jenengan kudu ndeleng sejarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur teng pundi? Dikubur teng pundi? Teng daleme Aisyah. Kan ngaten? Teng daleme sinten? Aisyah radhiyallahu taala. Nah, sebab nalikane zaman Daulah Amawi ya, nek boten salah. Niku pelebaran lokasi masjid, akhirnya lokasi niki mlebu teng wilayah nggih masjid. Wallahu taala alam, ulama maringi penjelasan. Onten kan pager-pagere kan. Nggih, soal wonge wonge. Ning secara hukum niku di luar napa? Bangunan apa? Masjid. Sebab di pagar-pagar kan? Nggih, niku masalah niku jane mboten asline mboten madhep maring kuburan. Kejaba wonge niku pancen niat salate niku madhep maring napa? Ini konten lan dipun sebutaken dening Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Niku nek diteliti-teliti niku terpisah jane. Hakikate ngoten nggih. Hakikate. Wallahu taala alam. Ulama maringi penjelasan ngoten. Nggih. Terus umum niku sifate, mboten ten pengecualian nek kubure Nabi kanging mboten. Ananging kula jenengan kedah ningali sejarah wau. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur teng pundi? Teng daleme Aisyah. Ini ku prinsip nggih. Supados mboten kenging subhat sih. Lah nggih mangke wonten tiyang sing sanjang. Aku engko nek mati kiai misalnya, aku engko nek mati kubur ya nang pengimaman. Long Nabi bet dikubur nang masjid. Nah niki salah. Deleng sejarah tingali napa nih? Sejarah. Nggih. Adamu qiraati syai'in minal Qur'an fil makbarah. Ora kena macam-macam apa bae sekang Al-Qur'an nang kuburan. Lah niki tiang-tiang ziarah kubur sing ngene iki niki dianggep mboten pinter. Ziarah ora maca apa-apa. Ziarah ora ngirim barang. Nggih, ziarah ora nggawa buku Yasin misalnya ngene iki. Sebab niki dilarang. Kuburan niku dudu panggonan nggih maca-maca Al-Qur'an. Dudu nggone. Nggih. Pengendikanipun Nabi alaihi salatu wassalam, la taj'alu buyutakum maqabir. Fa inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi Surah Al-Baqarah. Rawahu Muslim. Pengendikan ibu Nabi alaihi salatu wassalam, kowe kabeh aja padha ndadekaken umah-umahmu dadi kuburan. Fa inna syaiton, mongko satu menit syaiton melayu. Syaiton layu sekang umah sing diwaca nang umah mau Surah Al-Baqarah. Saking hadis niki onten isyarah, onten isyarat pilih kuburan laisat mahallan lil Quran, dudu panggonan go maca-maca Quran. PKP aja padan dadekaken umah-umahmu dadi kuburan. Berarti saking hadis niki, umah niku diantara fungsine niki nggih ngibadah, nggo salat, nggo maca Al-Qur'an. Sebab umah sing diwaca nang umah mau Surah Al-Baqarah, setane layu. Nih, setane napa? Layu. Jadi kuburan niku panggonan nggih maca napa senes? Senes. Panggonan nggo maca Quran niku umah. Iki diantaranya umah nggih. Lah nek ningali hadis niki, zaman seniki kathah umah sing kaya kuburan. Nggih, sebab ora tahu nggo maca Al-Qur'an. Lah niki peringatan Nabi alaihi salatu wasalam. La taj'alu buyutakum maqabir. Kowe kabeh aja badan dadekaken umah-umahmu dadi kuburan. Maknane kuburan kowe mau duduk nggon nggo maca. Nek arep maca-maca Quran ya nang umah. Nah, sebagian tiyang zaman seniki nek arep maca Quran melayu maring kuburan. Nuju maring kuburan. Nggih, niki kan berarti mboten masyru'ah, nggih. Ziarah kubur sing dilampahi dening sebagian tiang zaman seniki, niki bertentangan kalian nas-nas. Bertentangan kalian dalil-dalil. Dene hadis-hadis. Hadis-hadis ingkang nyebutaken anjuran nalikane teng kuburan niku maca niki, maca niki, maca niki. Niki hadis-hadis niku ghairu sahihah. Ghairu sahihah. Hadis-hadis niki mboten leres, mboten sahih. Diteliti dening para ulama, hadis-hadis niki mboten sahih. Hadis-hadis dhaif, hadis-hadis palsu. Impen. Pedomane niku impen. Onten tiyang mati ora tau diwacakna Al-Qur'an nang kuburan protes. Napa to? Nggih, badhe tambah kiriman dheweke ora tambah dhewekan. Dasare mi impene Kiai Semarang. Nggih, niki mboten pas. Dalil kok impen. Termasuk perkara penting ingkang kedah dipun katekaken dening tiang ingkang ziarah. Mboten kenging tiang sing ziarah kubur niki jaluk-jaluk pitulungan maring si mayit. Jaluk di napa niku? Dilepas saking pinten-pinten kerutan, kesulitan, kerepotan, problem, masalah. Fahuwa minasyirkil akbar. Okay, ini konten tiang ziaratul kubur tengrika tiang ini kini jaluk kelonggaran, jaluk pitulungan. Okay? Maring sinten si ayat. Okay? Walau kana nabiyan awalian senajan sing dijaluk ini ku nabi kuburan nabi ini. Awalian utawa sing dijaluki niku sinten? Wali. Fahuwa minasyirkil akbar. Nek nganti tingkatan iki ziaratul kubur ya, niki kelebu syirik akbar. Syirik akbar niki ndadekaken tiange niku metu sekang agama. Ziarah kubur malah dadi kafir nggih. Ziarah kubur malah dadi napa? Kafir. Nalikane napa? Nalikane jaluk-jaluk maring wong sing mati. Seniki mboten jaluk-jaluk maring wong sing mati. Ananging jaluke maring Allah. Milih panggonan kuburan wali. Milih panggonan kuburan wali. Nek doangan nang masjid, mboten marem rasane. Donga teng omah, mboten marem. Ning nalikane donga teng pinggire wali, sing wis dikubur, niku duwe rasa luwih mustajabah. Luwih dikabulake. Leres sama mboten leres kaya niki. Rata-rata kaya niku. Niki hati-hati lho Pak Martin jenengan. Jangan-jangan mboten. Berarti pengalamannya akeh nih. Kayak ini setahun box sih. Oh. Napa pimpinan Rin? Niki singa niki, niki minal bidah. Termasuk bidah. Termasuk napa? Bidah. Napa dalile? Dalil ingkang nyebutaken kuburan niku panggonan mustajabah nggih donga. Boten wonten dalil sing nyebutaken kuburane wali niku panggonan sing mustajabah nggih napa? Nggih donga. Janji apa? Oh, pesene kiai ini. Pesene kiai ini, kon apa akan ziarah? Nek, kon nek kue wis kue kabe wis jadi wong sing kepenak, aja kelalen. Ziarah mengwali kiai, wali kiai, wali kiai, wali kiai, wali kiai. Nge, ning ramane dhewek ora tau diziarahi. Lang ini ku berarti wonten keyakinan-keyakinan sing mboten pas mboten beres. Nggih, pangandikanipun Allah Azza wa Jal, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wala yadurruka. Ku ajeng njaluk maring selene Allah, sing selene Allah ora bisa aweh manfaat maring sliramu, ora bisa aweh madharat maring sliramu. Fa in fa'alta mongko nalikane sliramu njaluk lakoni donga maring selani Allah fa innaka idzan minadz zalimin. Nek kaya gue sliramu klebu golongane wong-wong sing musyrik. Iki nalikane tingkatan ziarah kuburan iku ngantos njaluk-njaluk maring sinten wong sing mati. Minadz zalimin ai minal musyrik. Fa in fa'alta monggo nalikane sliramu nglakoni nglakoni napa donga maring selene Allah, napa niku sing dijaluki nabi, napa niku sing dijaluki wali, napa niku sing dijaluki wong-wong saleh. Fa in fa'alta monggo nalikane sliramu nglakoni sing kowe mau, idzan minadz zalimin, sliramu klebu golongane wong-wong sing zalim ae al musyrikin. Tegese zalim niki musyrik. Nggih, gara-gara ziarah kubur bisa metu sekang napa? Bisa. Boten ditobati, mati nang kahanan syirik akbar, murtad. Nggih, nek tiyang niki nganti mati gawe dosa niki amal-amal baguse kabeh wau ilang. Walau asyraku lahabitu laha lahabitu ma sona. Lain asyrakta layak batonna amal. Gini niki salah sini pembatal Islam kan? Murtad nih kita yang. Nih. Gih. Perkara sana saya malih. Ingkang perlu dipun katakan. Nalikani ziaratul kubur. Adamu. Wad'i akalili zuhur, ora ngesogaken akalil az-zuhur. Nggih, bahasa seniki ini karangan bunga. Karangan bunga. Kembang sing di khusus sing di napa? Dirakit. Nggih, kembang sing dirakit. Nggih, umum kan zaman seniki. Ini buatan umum banget sih, nggih. Napa niku karangan? Napa niku tempelangan? Nah, nggih tuku napa? Kembang teng pasar, kembang niki, kembang niki, kembang niki, kembang niki, gawa. Biasanya tempelang kan? Tempelang, wadai tas kresek, mangke teng mriki disawur-sawuraken. Niki sing dijenengi nyekar napa? Nyekar, nggih. Napa tujuannya? tujuannya apik men kelingan mati ning carane sunah mboten. Napa nggih alasane niku nggih mboten pas. Nang Mekah ora kembang jarane. Lah napa Nabi ninggale teng Mekah? Hah? Teng Madinah kan? Nggih niku alasan sing didamel-damel niku. Nggih. Nggih. Sunnah niku luwih afdal, luwih utama. Eh? Khairul hadyi hadyu Rasulillah, sebagus-bagusing petunjuk niku petunjuke sinten? Rasul. Ampun terus nang kana langka kembang. Jarang kembang. Nggih. Dadine wong-wong ziarah nang kana ora nganggawani kembang. Berarti apik nang Indonesia. Sebab napa? Uli pada ziarah niku nggawani kembang. Nggih, dadi kuburane mambu seger. Kuburane mambu kembang main. Nggih. Langsung teng pembahasan wau. Khairul wa khairul huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ampun gunakan cara-cara sanes. Kula jenengan muslim, kula jenengan negasaken asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Niki konsekuensi kula jenengan nyebut asyhadu anna Muhammadan Rasulullah cara ibadah. Niki gunakan carane sinten? Nabi. Ziaratul kubur ibadah. Nggih kan? Sebab niki ibadah, ampun ditambah-tambah. Ampun dikurang-kurangi. Ampun dimodel-model. Nggih sing pas mawon kalian sinten? Ziarah kubur ingkang dipun sebutaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boten wonten riwayat Nabi alaihi salatu wasallam para sahabat ridwanullah alaihim ajmain ziaratul kubur gawani kembang. Napa? Netepaken wektu arep puasa lebih utama tenimbang waktu liane. Nggih? Okay? Sebagian daerah mangke meyakini bulan Syawal niku lebih mulia tenimbang bulan liane. Mangke sebagian daerah sana semale bulan Sura Muharram lebih mulia tenimbang bulan liane. Nggih, okay, niki nggih mboten nonton ketentuan. Mboten nonton pengkhususan bulan dina boten kenging ngusus-ngususaken. Sebab boten wonten dalil ingkang nyebutaken pengkhususan. Nggih niki meh bulane niki bulan ziarah. Unggahan apa unggahan? Oh, dadi terus? Oh, ilmiah napa niku? Alasane niku. Nggih. Unggahan. Ruh. Oh, ruh niku bulan ruh. Ruh napa-napa? Ruh dunggahna. Ruh diangkat. Terus makai? Dibalekaken malih. Lah nek ruh niku diangkat kan nembe mati, diangkat mereka. Terus balekaken malih. Pun mboten diangkat akan malih pun. Lah kan hadis rene kan? Hadis sing dawa nika lho. Nalikane Nabi alaihi salatu wasallam maringi wejangan teng kuburan kan. Kan nggih? Lah. Niku kan diangkat. Mangke nek niku apik disambut teng rika, terus mangke dibalekaken malih. Nek mun dibalekaken malih mboten muga malih pun. Lha kok ruwah unggahan pripun niku? Roh diangkat napa pripun? Dalile napa? Dalile keyakinane wong umume ngaten. Lah wong hadis mun negasaken nek mun diangkat mereka ruh bagus dibalekaken kepenak kan ngaten nggih? Nek niku ruh ala dibalekaken malih kan ngaten niku kan rekasa pun. Mboten terus diunggah-unggahna terus saben tahun mboten. Nggih. Nggih niki keyakinan malih niki nggih. Akidah sing mboten tepat. Gitu terus nalikane ziaratul kubur niki mboten kenging ngesuk-ngesukaken apa kembang karangan bunga teng pundi alal qabri napa sebabe li annahu tasyabbuh bin Nasara. Lianahu tasyabbuh bin Nasara, sebab sehingga gue mau niru-niru wong-wong Nasron. Gak usah sapu. Gak nyaponi. Ngangge, jenengan nyaponi kijengane kakine sampai diguang maring kijengane liyane. Mangke sing liyane malih disaponi malih. Lah niku jane sing ape tukang napa nika? Kunci kuburan bae resiki kabeh pun niku ora usah. Lah nggih jenengan nyaponi mangke disaponi sampai maring kuburane liyane. Sing niki mereka malih. Nggih, mboten kudu gawa sapu. Dene jenengan bersih-bersih gawa pacul ngresiki kuburan menajana ulane. Men resik men kepenak nih melaku lan sanese. Nggih niki perkara sing apik-apik mawon. Nggih. Nah, niki wau karangan bunga. Niku regane pinten niku? Hah? Jutaan. Nek sing gedhe jutaan, sing bagus-bagus jutaan. Leres jutaan? Ya mungkin jutaan. Ini pesenan jutaan. Lah nek niki disedekahaken. Pun sejuta misal karangan bunga ringkur gane disedekahaken. Nggih fukara, nggih masakin. Dening anake. Manfaat nggo wong miskin dadi bisa madang nggih. Jadi bisa kebutuhan iki tercukupi. Manfaat ge si mayit. Sebab sedekah anak niki tekan ge sinten? Mayit. Lah nek nggo karangan bunga mubadir, idhaatul mal. Buang-buang napa? Tan. Pun niki pinten-pinten perkara ingkang kaitanipun kalian masalah napa? Ziaratul kubur. Pembahasan selanjutnya mangke. Ziaratul kubur lin nisa. Wong wadon iki dianjurakan ziarah kubur napa mboten dianjurakan. Iki pembahasan selanjutnya pun insyaallah. Wallahu taala sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.